أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majlis kajian Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir Bekasi, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan tempat kumpul kita betul-betul tempat yang dikatakan taman-taman surga. Ya Allah, jaga masjid ini, Allah luaskan masjid ini, Allah penuhkan dengan jamaah insyaAllah. Jamaah yang Allah muliakan, muslim musiman. Ini ada judul namanya muslim musiman. Lah kok bisa, Tat? Wallahu a'lam bissawab. Kenapa muslim kok musiman? Ya karena kadang-kadang memang orang beragama ini hiporia. Dia lupa bahwa dirinya tercipta untuk beribadah, tapi ibadah menjadi sebuah tren di masyarakat. Trennya kajian, tak jadi kajian aja. Trennya traweh, traweh. Nanti lama-lama trawehnya hilang, lama-lama hilang semua jamaahnya gitu. Iya, ini bisa terjadi ketika orang ini beragama tanpa ilmu. Makanya ada nasihat dari Syekh Salim bin Ital Hilali ketika beliau menjelaskan tentang jenjang dalam beragama. Bahwa dalam beragama itu memiliki jenjang. Ini bisa dikecilkan dikit kali ini. Ya ada jenjang, jenjang dalam beragama. Ya, bahwa Islam agama yang menginginkan orang bertakwa itu memiliki tahapan. Sehingga ayat mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah semampunya. Yang bilang itu siapa, Ustaz? Allah. Sehingga kalau udah kalimat semampunya pasti beda. Tiap orang punya level yang berbeda. Nah, ada yang dikumpulkan dalam tulisan dari Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau, Syekh Salim tahu, beliau salah seorang murid Syekh Albani. Yang tangannya itu berbicara dengan tulisan yang beragam, tulisannya Masya Allah. Iya, beliau membuat sebuah tingkatan, tahapan dalam takwa dan muhasabah diri. Karena kalau tidak ada tahapan, yang ada ya musiman. Orang beragama pakai musiman. Duh, bahaya betul ini. Ya tergantung angin, Ustaz. Kalau lagi anginnya angin Ramadan, dagang kerudung. Dia. Dan dianya juga harus pakai kerudung dong. Ya. Nanti selesai Ramadan, selesai kerudung, apalagi yang dijual. Dan dia berpenampilan seperti itu. Ini bahaya. Subhanallah, jamaah yang Allah muliakan. Islam nih agama yang memerintahkan sebuah hukum, dan hukum tersebut manfaat buat orang yang mau melakukannya. Bahkan dikatakan setiap ibadah yang Allah perintahkan, setiap ibadah yang Allah perintahkan akan menjadi kebaikan buat orang yang melakukannya. Wallahi, orang yang beribadah dengan benar akan menjadi baik dengan ibadah yang dia lakukan. Ya, tertazkiyah. Makanya ketika ditanya apakah tazkiyatun nufus punya cara-cara khusus, saya saling mengatakan tidak, tidak ada cara khusus. Pakai ujlah betapa, mengasingkan diri, enggak usah. Rapikan ibadahmu, kau akan terkritisi, kau akan tertazkiyah. Karena syahadat yang kau baca memiliki efek positif, menjadikan kamu orang yang betul-betul diterima semua ibadahnya. Bahkan syahadat yang kau ucapkan dengan ilmu mengharamkan darahmu untuk ditumpahkan, mengharamkan hartamu untuk dijarah, mengharamkan apa nama baikmu digunjing dan digibah. Salat tanha anil faksa wa munkar, zakat mentazkiyah dirimu, Ramadan ya ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, haji dan umrah laisa lahul jazaa ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Itu tazkiyah namanya. Kalau dia tahu, dia akan baik dengan ibadah yang dilakukan. Lah ini tidak. Dia beragama, dia Islam, tapi musiman. Kayak nanti ini Ramadan, terawih penuh. Kadang-kadang kita kalau ngimamin itu suka nyeletuk. Gerah amat ya, AC kurang ya. Penuhnya orang. Nanti kalau udah agak kesonohan dikit, dingin ya. AC-nya cakep, gak ada orang. Ya, yeah, itu sudah kenyataan biasa dah musiman dah ya, gerbong penuh di awal-awal ya. Lama-lama gerbong kosong, ya penuh gerbong pulang kampung. Iya, yeah, itu terjadi bukan tidak. Ya timbulnya kita nih futur. Karena memang baik itu susah, tapi mempertahankan kebaikan jauh lebih susah gitulah bahasanya. Kita mau hijrah jadi orang baik berat loh. Tapi mempertahankan kebaikan yang kita hijrah ini lebih berat. Bukan main-main. Mau nikah susahnya tat, ya Allah. Tinggal nazar sama ta'aruf gak beres-beres. Gagal lagi. Alhamdulillah nikah juga. Tapi nanti mempertahankan pernikahan jauh lebih sulit ketimbang memulainya. Ya, ini sudah bukti. Makanya orang yang berilmu tahu setelah tercapai apa yang dia inginkan, dia tidak mungkin melepaskan diri dari Allah. Karena kemuliaan hanya milik Allah. Dan dia tahu sekali wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Dia tahu dan dia yakin semua yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah tidak mungkin dia dapatkan kecuali dia mentaati Allah. Itu yang dia jaga. Karena kan manusia enggak ada yang tahu besok apa yang terjadi. Sekarang dia bisa sholat berdiri, wallahu alam mungkin besok sholatnya duduk atau berbaring. Enggak ada yang pernah tahu. Makanya dia enggak pernah tinggalkan Allah dimanapun dia berada. Tahapan tersebut yang pertama, kita disuruh musyaratah. Musyaratah ini supaya kita enggak jadi muslim yang musiman nih. Ya mau orang tua, mau anak muda sama harus tahu. Musyaratah ini tahapan awal. Apa tat musyaratah artinya stat? Musyaratah itu mengikat perjanjian. Mengikat perjanjian. Ya, ada komitmen bahwa kita ini manusia yang pasti berbuat salah. Maka yang paling penting kamu harus tahu tobatmu itu hanya untuk Allah. Maka buatlah sebuah perjanjian. Enggak ada yang merasa suci lah. Makanya harus dekat sama Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Jadi kalau kita berbuat salah gampang istighfar. Ya, enggak, jangankan kita, nabi saja berbuat salah cuma dimaksumkan sama Allah. Di surat apa Yusuf ayat 54 53 itu ya. Nabi Yusuf sendiri mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Iya, aku tidak pernah merasa suci kata Nabi Yusuf. Kenapa? Karena aku punya hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. bahwa yang namanya nafsu ini selalu menggiring aku pada amarah yang buruk, amarah su. Ya, makanya hampir dia tergoda sama Zulaikha. Karena Allah apa? Allah bilang innahu min ibadina salihin. Karena dia orang hambaku yang soleh, Allah tolong dia. Padahal enggak ada yang bisa bohong, kondisi memungkinkan. Ya kalau buat Allah kun fayakun lah. Sama dengan kondisinya Ibrahim alaihissalam yang mau dibakar. Oh, udah enggak mudeng otak mana yang bisa nerima, Ustaz. Api kok enggak ngebakar, bohong. Ya tapi kalau yang nyiptain api bilang, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, mau bilang apa? Mungkin enggak? Mungkin. Ah, masa iya sih ditelan ikan paus masuk ke dalam laut terus bisa hidup lagi? Kalau mungkin, Allah bilang mungkin, semua mungkin, enggak ada yang enggak mungkin. Makanya dia buat sebuah perjanjian dulu. Kita paksa anak-anak muda kumpul di masjid, enggak bisa. Kalau dia enggak beriman dan dia enggak tahu fungsi masjid, enggak bisa. Ya. Kita ajak orang untuk datang ke pengajian, kalau dia enggak tahu manfaat pengajian, publikasi yang kurang dan lain sebagainya, ya enggak bisa. Manusia ini makhluk yang memang butuh melihat. Kemudian ingin merasa, baru menyimpulkan. Jadi kayak kita ngedidik anak lah. Adibu auladakum inda sab'in. Ajar adab anakmu ketika 7 tahun, ajarin sholat. Pukul dia kalau 10 tahun dia enggak sholat. Padahal ulama mana yang bilang anak 10 tahun enggak sholat dosa? Dia belum baligh, dia enggak berbuat dosa. Ya, cuma jaminan di Islam kalau dari 7 tahun dia sudah sholat. Kemudian dibiasakan sholat ke masjid selama 3 tahun, 10 tahun dipastikan enggak ninggalin sholat. Begitu artinya. Ya. Nah, sebelum ini anak dibawa ke masjid, orang tuanya berilmu. Maka bawa anak ini perlu dikasih ilmu dulu tentang sholat, hingga dia yakin bahwa apa yang dia dengar ilmu tersebut menimbulkan keyakinan. Namanya ilmu yakin. Namanya ilmu yakin. Kalau dia sudah yakin, anak 7 tahun boleh dibawa ke masjid. Kalau sebelum 7 tahun enggak, ulama menyalahkan, makruh. Karena dia bakal mengganggu. Anak enggak dosa, yang punya anak yang dosa. Itu bahasa agama begitu. Nanti ada masanya. Ajarkan dulu di rumah ilmunya sampai dia tahu sholat itu seperti apa. Bawa dia ke masjid. Syukur-syukur bawa ke Masjidil Haram. Lihat syekhnya langsung. Biar dia ngelihat tuh cara sholat. Nah, ketika dia melihat, namanya Ainul Yakin. Jadi ilmu yakin, kemudian Ainul Yakin. Ilmu yakin ini menimbulkan hasrat untuk melihat. Penggabungan antara ilmu dan ainul yakin ini yang dikatakan hakul yakin. Keyakinan yang mantap. Maka orang tua enggak usah bingung, cukup azan anak datang. Tapi kalau dia belum berilmu, dia belum melihat, jangankan azan, ini diomelin pun enggak bakal pindah dari tempatnya. Cara kita ngomong sama anak juga memang enggak menanamkan mindset yang baik. Kita orang yang cuma ngayal pengen punya anak, udah punya anak kita enggak bisa ngedidik. Terjadi. Ya, kalau suruh anak tidur malam itu bukan janjinya sekolah. Tidurlah, Nak, jangan begadang, besok sekolah terlambat. Itu kita tuh. Kurang lebih ya, begitu ya. Padahal yang paling baik apa? Tidurlah, Nak. Kalau nanti kamu tidur kemalaman, subuhmu hilang, Nak. Sholat subuh itu sholat masyhud yang disaksikan. Inna sholatal fajri kana masyhuda, Nak. Coba biasakan kalau nyuruh anak tidur, biar bangun subuhnya gampang. Bukan biar sekolahnya enggak telat. Makanya karena cara kita ngomel tidur, Nak, supaya enggak telat sekolah, yang terjadi apa? Mayoritas anak sekarang itu kalau bangun pasti jam 6, setengah 7, atau jam 7 mepet. Ukurannya sekolah, bukan sholat. Itu mindset tuh. Ya. Karena kita gak paham. Ini manfaat kita belajar, kita jadi tahu ya. Kayak hebohnya orang tua kalau anak nangis. Disuruh diem malah makin kencang. Diam nak. Tambah kencang. Makin panik. Akhirnya emosi, betul. Ya Allah, padahal tanya dokter manapun setuju. Nangis itu senam jantung. Tanya coba. Kita kalau pilek, migrain, pusing, meriang, tahajud, nangis, keluar keringet, ingus, apa semua reak, enteng coba. Cuma kan berisik, tat, nangis, tat. Oh, oke lah, kita pengen berhentiin. Bukan disuruh berhenti. Itu sudah fitrah tubuhnya memang harus begitu. Perhatiin deh, orang tua atau orang berilmu. Anak nangis pasti matanya ke ubin. Pasti matanya ke bawah. Nggak usah dicoba, Bu. Nggak usah dicoba, ya. Yang namanya anak itu kalau menangis pasti matanya ke bawah. Nggak nangis ke atas, gitu nggak ada. Coba perhatiin. Ya, sehingga kalau kita nyuruh anak itu berhenti menangis, jangan dibilang berhenti. Coba ajak melihat sesuatu ke atas. Udah dong, sayang. Lihat tuh, awan bagus deh. Pasti berhenti, coba. Itu kalau smart, ya, kalau cerdas. Jadi bukan pakai emosi. Ya semua memang ada waktu dan tahapannya. Makanya kitanya mesti berilmu. Ya jenjang yang pertama namanya musyaratah. Coba deh, ikat perjanjian dengan Allah dulu. Kita pengen beribadah ke siapa? Ya ke Allah. Udah kenal Allah belum? Pantesan kalau urusan sama Allah sembarangan, baju asal dapat, kondisi gak maksimal, ya iyalah. Harusnya dia berilmu tentang Allah, dia akan tahu nanti. Kalau Allah ciptakan dia ahsanut taqwim, maka dia pun akan melakukan ahsanul ibadahnya untuk Allah. Ya, kadang-kadang anak atau kita lebih kenal teman kita, saudara kita, bos kita di kantor ketimbang Allah. Makanya kalau kita pakai baju ketemu sama bos, rapinya Masya Allah. Ketemu temen, innalillah, sampai bagus betul. Sampai orang tua bingung, mau kemana nak? Apa cakep amat. Mau ketemu temen mak, bu orang hebat mak. Ya Allah, sama emak hebatan mana sih? Sama emak pakai kaos ketek bolong gitu ya. Temu orang seoles lah gitu emak. Karena kita gak kenal. Coba kenali dulu. Kalau sudah kenal nanti lain. Jangan dibingungin. Saya bingung Ustaz, masjid kosong Ustaz. Anak-anak muda pada gak demen ke masjid. Ya iya jangan dipaksa. Terus kita giring. Ayo masuk gitu. Kan gak mungkin gitu loh. Saya pernah ngomong sama orang yang jago banget bisnis gitu ya. Dia bilang kalau kita buka satu usaha. Ya taruhlah usaha yang kita buka itu bagus. Kira-kira bagaimana cara memulai bisnis tersebut. Ada yang berkata kalau saya sih nyari ruko pinggir jalan Ustaz dengan parkiran yang cukup supaya gampang orang beli lah. Nah, tapi konsekuensinya mahal karena berebut orang dengan ruko segitu begitu ya. Saya katakan dengan bahasa yang mudah tapi kalau di Islam diajarkan buatlah sebuah produk yang dibutuhkan. Sehingga kita enggak disibukkan dengan permodalan khusus di atas gunung pun kalau berlian orang datang. Ya, tinggal pilih mau cara yang mana. Kedua-duanya boleh. Iya. Nah metode pendidikan ke anak kan seperti itu. Kitanya harus tahu dunia anak seperti apa dan kita harus tahu cara anak itu seperti apa. Makanya sekarang berasa gak booming dakwah kajian di mana-mana. Karena memang kita gak pernah menemukan apa baliho, tulisan, settingan, logo seperti tahun 2009 kemarin, 2010 kemarin ya. Dulu gak ada kreativitas dalam hal tersebut. Dan ini ke anak muda larinya. Ketika banyak teman-teman alumni pulang dari Madinah, dari Mesir, dari mana, kreativitas pun mulai timbul. Nah, sehingga dakwah sesuai dengan apa yang diinginkan. Mulai terasa. Ini kemasan. Nah, makanya kitanya yang harus tahu, ketika orang sudah mengikat perjanjian dengan Allah, dan dia tahu bahwa perjanjian tersebut dari alam ruh. Ketika Allah berfirman, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rob yang menciptakan kalian? Qalu bala syahidna, ruh pun berkata, betul kami bersaksi. Maka Al-Fatihah saja bisa membuat khusyuk makmum yang mendengarkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ketika dia mengatakan Rabbil alamin, Rabb yang menciptakan alam. Pujian dikedepankan, segala puji lillah milik Allah, Rabb yang menciptakan alam. Alasannya kuat, kenapa pujian dikedepankan? Karena tahu enggak tahu, makhluk yang bernama manusia harus tahu bahwa Allah itulah yang mencipta. Dia berilmu dan dia mengerti bahwa Allah yang menciptakan kemuliaan dalam hidupnya, Rabbul Alamin. Maka dia berasa menjadi bagian alam. Umpama gelombang badai yang tinggi, dia cuma batang kayu kecil di atas gelombang tersebut. Terombang ambing, la yaminan wala shimalan, wala muqaddam wala muakhir, wala fawqan wala tahtan. Ini batang kayu terombang ambing badai, siapa yang tahu di mana dia bertepi? Cuma Allah. Sehingga kita tahu sekali, makanya sering ulama katakan, Allah itu tidak memberi yang kau inginkan. Allah mencukupi yang kau butuhkan. Karena kadang-kadang keinginan kita ini memang kehendak Allah. Cuma kadang-kadang istidraj. Tapi kalau yang namanya kebutuhan, tanpa diminta pun Allah kasih. Ya, yeah. bukan bicara teknik kerjanya, bukan. Saya perhatiin sekali dari kemarin saya sempat sampaikan tentang karakter orang Arab, bangsa Arab. Karena kemarin di Madinah saya berdialog sama beberapa syekh, salah satunya Syekh Muhammad Abdul Asingkiti. Ini pakar sejarah Madinah. Karena saya lagi bikin film dokumenter Sirah Nabawi, udah dimulai ya. Kita akan bikin Discovery tentang Sirah Nabawi, insya Allah nanti akan tayang ya. Iya. Yeah. Jadi banyak ngobrol sama beliau. Ya, karena selama ini yang saya tahu, saya dibesarkan di lingkungan yang dulu orang sering berkata bahwa orang Arab itu orang yang malas dan bodoh. Makanya hasil buminya dimanage sama orang-orang luar negeri, bukan oleh bangsanya sendiri. Orang Arab tuh gini. Itu mindset yang saya paham, gitu loh. Ya, tapi kenapa kok kayaknya berkah aja hidupnya? Jadi kan bertanya dong. Ya, sampai Allah percaya meletakkan Ka'bah di Mekah, Nabawi di Madinah, kan gak main-main. Kalau hitung-hitungan enak, enakan Bogor, betul? Air lancar, pohon banyak, dingin ya menitisnya. Masya Allah, mantep lah pokoknya. Kenapa itu Ka'bah gak di Bogor kok di sana gitu kan? Ada yang salah nih berarti ini. Akhirnya dikuaklah sejarah. Saya sempat tanya sama beliau, kenapa Allah pilih Muhammad, Allah pilih ini Arab sebagai turunnya Islam, tempat turunnya Islam. Ya beliau jawab dengan bahasa yang Masya Allah ya. Yang pertama masih itu kehendak Allah, kita gak bisa komplain deh, terserah Allah, betul. Yang kedua, alasan kuat bahwa Nabi Muhammad punya karakter yang gak dimiliki oleh manusia lainnya. Siddiq, tablik, amanah, fatonah. Dan itulah karakter bangsa Arab yang dimiliki. Sebejat-bejatnya orang Arab, Masya Allah, tetap sholat berjamaah di masjid, betul? Fadol antum melihat, ya kesel kita sama bagian imigrasi yang kalau udah ngurus masalah paspor, betul ya? Tapi azan berkumandang, sholat. Seenak-enaknya orang dagang, lagi banyak yang beli, azan tutup. Walaupun kita suruh buka, bayar double, enggak, sholat dulu, double lagi, sholat-sholat. Karakternya Masya Allah itu ya. Bangsa Arab, di Arab itu sendiri hukum tegak. Enggak ada perempuan buka kerudung di Arab, betul? Kecuali India-India yang pada berebut nyium Hajar Aswad sampai kebuka kerudung itu. Ya. Masya Allah. Belum lagi anak-anak mudanya lagi main futsal. Kita main futsal sama anak Arab. Karena saya suka bikin kegiatan-kegiatan umroh yang agak unik. Umroh tapi plus adu futsal sama anak Mekah, anak ini gitu ya. Supaya asik gitu loh ya anak muda. Iya. Azan berkumandang berhenti walaupun mau ngegolin kita. Dahsyat loh. Makanya ini negeri berkahnya Masya Allah. Kalau dibilang kerja malas memang betul. Di sana subuh jam 6. Jam 6.45 sudah syuruk. Ya. Enggak lama selang setengah jam sudah duha. Ya kita enggak bisa belanja pagi enggak ada yang buka sana. Habis duha baru mulai 1-2 buka. Kerja mereka tuh habis duha. Enggak berasa sudah zuhur, cepet banget waktu. Udah enggak kerja lagi, istirahat sholat mereka. Bahkan intizor, banyak yang nunggu waktu sholat. Abis zuhur enggak kerja, koilulah. Tidur dulu, sunnah. satu jam dari zuhur qailula, nanti dia baru melakukan kerja lagi. Satu jam gak lama asar. Masya Allah. Tapi berkahnya itu negeri, Masya Allah. Padahal kalau dibilang hasil bumi, kita lebih banyak kan. Mereka cuma ngandelin minyak sama tamu yang datang umroh sama haji. Bisa datang ke Indonesia ngasih bantuan tanpa bunga, Masya Allah. Mudeng juga enggak. Di rumah orang Arab mana ditancepin pipa keluar air? Enggak ada, tapi enggak pernah orang kehausan di sana. Coba. Ya, kembali sedikit tarik yang Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Yang ditekankan itu keberkahan. Makanya kalau memang dibutuhkan, enggak diminta pun Allah kasih gitu loh. Ini pentingnya komitmen sama Allah, perjanjian. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ada komitmen. Bukankah aku Rabb kalian yang menciptakan kalian? Bala sahidna, iya. Berarti kamu makhluk tercipta, betul. Ada pencipta, betul. Penciptamu pengen kamu beribadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Allah suruh, hei manusia, beribadah. Sembahlah Rabb yang menciptakan kamu. Yang untung kamu kalau kamu beribadah, kamu nyembah Allah, yang untung kamu. Bukan orang yang orang lain atau Allah, tidak. Kamu, apa keuntungannya? La'allakum tattaqun. Kalian jadi orang yang bertakwa karena ibadah. Kalau kalian sudah bertakwa karena ibadah yang kalian lakukan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Semua masalah selesai dengan takwa. Bukan dikatakan bagus cara kerja orang Arab, tidak. Cuma lihat, dia menegakkan ibadah. Walaupun kerjanya enggak bagus, berkah. Apalagi kalau ditambah kerja yang bagus, gitu loh. Oh, kalau kita sih minimal 8 jam. Emang satu hari minimal Indonesia 8 jam. Masya Allah. Berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Betul ya, Masya Allah. Betul-betul banting tulang ini. Cuma kan sholatnya rusak. Apa ada orang ngejar bis, apa enggak sholat subuh? Ada yang sholat subuh ngepot. Betul ya, buru-buru. Zuhur kadang-kadang mepet sama makan siang. Ngebayangin ngantri di kantin. Ya, mendingan duluan ke kantin deh. Keenakan ngobrol. Habis makan. Keburu masuk, enggak sempat sholat. Asarnya begitu, nanggung betul asar, Masya Allah. Asar kita kan bubar kerja di sini jam 4, jam 4:30, jam 5 kurang lebih lah segitu ya. Asar jam 3:15. Kayaknya nanggung betul, iya. Makanya ayat yang mengatakan hafizu ala salawat wa salatil wusta itu, salat asar itu betul-betul berlaku banget sekarang. Udah kebayang nanti di masa nanti itu ada orang yang meremehkan salat wusta, salat asar, betul. Keluar kita jam 4, jam 5, iya, ngebayangin bakal ngantri nunggu bis. Buru-buru naik bis, kita gak sempat sholat asar. Macet, sob lagi Bekasi nih, Masya Allah ya. Kalimalang, aduh Masya Allah ya. Padahal Kiai Haji Nur Ali udah ganti bukan Kalimalang dulu ya, Masya Allah. Cuman diganti lagi, mau bilang apa ya. Iya, macet, kita tua di jalan. Akhirnya enggak kebagian maghrib, enggak kebagian isya. Lihat, makanya enggak berkah. Ya, di depan mata buah banyak, tiap rumah punya mangga. Tetap aja 25.000 sekilo, betul ya? Buah-buahan ini Masya Allah, di mana-mana ada. Tetap belinya enggak nyanggup kita. Ini kan namanya sudah hilang keberkahan. Nah, ini yang mesti dihilangkan. Yuk, kritisi komitmen kita sama Allah. Supaya kuat hubungan kita sama Allah. Yang kedua namanya al-muraqabah ini artinya apa? Muraqabah, mengawasi diri. Jadi kalau kita sudah hijrah, susah hijrah, mempertahankan hijrah jauh lebih susah. Makanya pentingnya muraqabah. Ya, di Quran di surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu. Kenapa? Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah itu mengetahui semua yang ada dalam dirimu. Maka berhati-hatilah. Jadi kita suruh sadar bahwa hidup kita terpantau oleh Allah. Ya, kalau kita sudah ada bagus perjanjian sama Allah, kita sudah tahu kita tercipta untuk apa, gitu ya. Tolong awasi. Karena kita ini manusia, enggak ada yang maksum. Orang berilmu, belajar, ngaji rutin, tapi tetap enggak maksum. Walaupun namanya maksum. Betul ya? Dia enggak suci walaupun namanya bu suci, tetap gitu ya. Perlu dipahami nih, manusia pasti bikin salah. Makanya perlu muraqabah. Perlu pengawasan. Terserah baik dia mau sering datang ke pengajian ya, tapi pengajian kan ngaji itu wajib, merutinkannya sunnah. Kadang-kadang kecolongan dari yang sunnah nih kita nih. Ya, jadi suka ada hal-hal yang membuat kita enggak terawasi. Keenakan, berarti kita butuh teman. Teman penting. Teman yang baik, teman yang saling mengingatkan. Ini kayak teman di majelis sih, teman yang baik. Ini teman yang baik itu teman yang bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika ada orang yang baik masuk ke surga, dia bertanya, di mana temannya yang baik? Dikatakan temannya yang baik dulu waktu di dunia ada di neraka. Dia bersaksi, demi Allah, aku bersaksi untuknya bahwa dia orang baik. Masya Allah. Maka yang di neraka itu dicomot, dipindahin ke surga. Lihat. Kata yang dicomot, lama betul, panas nih. Bukan dari tadi. Walhasil fungsi teman yang baik itu nyata lah. Ya. Teman yang baik, sodiku kaman abekak, laman adhakak. Teman yang baik itu teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Teman yang sedih kalau kamu berbuat salah, respon, bukan dibeberin di depan umum, japri, gitu loh. Kalau bahasa anak sekarang kan gitu ya. Jangan depan umum dong, jatuhin nama, japri dong gitu ya istilahnya. Ya ingetin aja, iya kan manusia bisa salah. Ya bukan seneng kalau ngelihat orang salah. Ya anak seneng tat, akhirnya dia manusia tat. Ya gak bisa begitu bahasanya. Kudu diingetin, harusnya kita menangis. Karena gak jadi baik kalau kita berbuat salah, tetap ada hukumannya. Oma ya'mal miskola daratin. Oma ya'mal miskola daratin. Kan begitu ya, ada balasannya semua. Ya suruh dia merasa terpantau. Terserah dia mau meng-up Islam dan iman dia atau meng-up ihsannya. Ihsan apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Membuat sadar diri bahwa dia melihat Allah dalam ibadah. Kalaupun dia enggak melihat Allah, dia yakin sekali Allah melihat dirinya. Bagaimana cara Allah melihat dirinya? Macam-macam. Ya imam, memang Allah melihat langsung. Amin tu man fis sama ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau memang dia merasa terpantau oleh temannya yang saleh. Makanya kita kalau enggak bisa menghindari dosa, berteman sama orang yang baik. Sehingga kita punya rem. Ya kayak orang mau ngilangin rokok susah, sering ngaji deh. Lama-lama lupa rokok. Terus di depan dekat ustaz. Ya. Insya Allah lupa. Gak berasa sejam setengah dua jam gak ngerokok. Rutinin lama-lama tahu, iya ya. Kemudian jujur. Nikmatin paginya enak dada tanpa rokok. Jujurnya begitu. Nanti ada tahapan. Itu proses. Itu dia membuat pengawasan sendiri. Gak apa-apa. Silakan aja. Ya. Masya Allah. Ada rem buat dirinya. Surat At-Taubah ayat 78. Ya, ini bentuk pemantauan lain. Alam ya'lamu anallahu ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anallahu 'alamul ghuyub. Di At-Taubah ayat 78 ini Allah berfirman, alam ya'lamu anallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Ketahuilah dengan ilmu, sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang kau sembunyikan dan transparasikan. Wa anallahu 'alamul ghuyub, dan Allah ini 'alamul ghuyub. Allah Maha mengetahui semua yang gaib. Dia terpantau. Oh, kalau udah terpantau gini enggak musiman. Tumben nanti pada sholat nih. Lagi musim dat. Ya enggak bisa begitu. Emang harus. Orang kan suka begitu ya, muslim musiman. Tumben ini masjid rame. Lagi kajian dat. Oh, Masya Allah. Saya salut sama teman-teman di Bali itu, Masya Allah ya. Di masjid Darul Rahman itu ya, Masya Allah. As-Solihin juga, Masya Allah, yang di Pasar Kuta itu ya. Subhanallah. Itu bukan karena kajian juga mereka rame. Sholat subuh itu minimal 600 orang. Geleng pala pas saya kajian di sana sampai 2000 lebih. Karena memang sekalian belajar itu ya. Subuh loh itu. Ya di tengah-tengah yang seperti itu, Masya Allah. Bahkan di beach walk-nya itu ya. Yang di Kutanya itu. Saya pernah ditawarkan untuk sholat Jumat khotib di sana. Tad, nanti khotib sekalian, Ustaz. Di mana? Kuta. Masya Allah, di mananya? Di beach walk, beach walk. Masa ada masjid? Ada, Ustaz, di parkiran bawah. Kata, oh, ya sudah. Tapi ada kuburan enggak? Enggak. Ada patung enggak seperti itu? Enggak, Ustaz, agak jauh gini. Ya udahlah. Masya Allah. Ya jadi khotib kita di sana. Sob 1, sob 2 tuh aman. Sob 3, Masya Allah. Orang-orang badan wallpaper semua saya bilang. Tapi dahsyat ya, Masya Allah. Saya salut sama teman-teman di sana, Masya Allah ya. Giroh untuk bener tuh, Masya Allah. Bahkan gak tanggung-tanggung ada yang bikin kafe sari di tengah-tengah situ. Salut, salut, Masya Allah ya. Jadi mungkin, mungkin. Karena dia merasa terawasi. Nah, saya paling gak suka kalau orang lihat orang penampilannya mungkin gak sesuai dengan apa yang dia suka, berkomentar jangan begitu. Antum kan gak tahu, dia gak bisa milih takdir. Siapa sih yang mau punya takdir buruk di masa lalu? Sudah, al-amal bi khawatimiha kata Rasul. Amal tergantung akhir, bukan awal. Lihat sekarang bukan lihat dulunya. Islam ini fleksibel banget. Semua dalam Islam itu kemudahan. Sampai Quran saja, Quran itu enggak ada halangan buat membaca dan menghafalnya. Ya kita jangan suka pesimis. Kadang-kadang kita suka pesimis tuh. Ngelihat anak sekarang yang masih kecil udah hafal 10 juz, 15 juz. Anak 15 tahun udah 20 juz. Yang 20 sampai 30 juz. Ya Allah, saat anak enggak kebagian surga kali tadi gitu ya. Kadang-kadang suka malu minta sama Allahnya tadi. Ya Allah, anak ikra 2 enggak hatam-hatam tadi. Nah. Ya Allah, masukkan hamba ke sorga, ya Allah. Biarin emperannya juga gak apa-apa, ini adem-adem deh gitu. Ini orang putus asa betul kayaknya. Jangan dong ya, minta sorga Firdaus. Yang punya sorga itu Allah, bukan Kong Nakib, betul ya. Kalau Allah yang punya segala sesuatu buat Allah mungkin. Kun fayakun. Banyak kok orang yang mulai belajar ngaji umur 70, umur 82 hafal Quran. Antum kuak coba cerita tentang masa buat penyemangat gitu loh. Jadi jangan down duluan. Kenapa? Karena yang namanya Quran tuh mudah. Asal mau dan gak ada perintah ngapal, perintahnya baca. Iqra bukan ihfaz. Seringin baca. Apalagi kalau udah komplek begini, kompakin deh. Pagi tuh dengerin suara Quran, kayak saya kalau di Bogor tuh saya setel sengaja. Tiap pagi Quran sudah. Sore Quran enggak berasa anak belum sekolah pada hafal. Kita juga bisa di sini kan. Kalau kita mau sebenarnya ya, kalau mau dirutinkan tuh enggak ada yang enggak mungkin. Udah mudah, Allah berikan kemudahan. Karena kalau enggak difasilitasi kebenaran, orang cenderung pada keburukan, akhirnya semua sibuk sama handphone. Oh, udah handphone, Masya Allah, Masya Allah. Sampai ada ibu-ibu datang, ya Allah Ustaz, anak saya tuh 2 tahun tadi bisa buka YouTube. Dulu aneh heran, dulu aneh heran. Sekarang udah enggak. Pas aneh kemarin ngajar di tempat tunanetra tuh, orang tunanetra, masya Allah, di daerah Warung Buncit, Mampang gitu. Ada Raden Bahari itu, di situ ada acara. Masya Allah, orang-orang apa? Orang-orang apa tunanetra itu mereka betul-betul. Saya jadi melongo juga, Ustaz. Ya, emang agak susah ngajar tunanetra, agak susah. Karena saya nyaris enggak konsen. Ya, karena kalau gini kan connect. Kita adu mata, kita ngobrol ini connect nih, semangat, enggak ada yang ngantuk kalau begini. Kalau ngomong sama tunanetra itu kita agak susahnya apa? Ya karena ada yang ke sono, ada yang ke sini, saya bingung. Paham enggak sini orang gitu kadang saya bingung. Tapi memang itu, tapi alhamdulillah mereka paham. Selesai itu ada yang nanya nyamperin saya, Ustaz, bisa minta nomor telepon enggak? Oh iya, silakan. Nanti saya WA Ustaz ya. Cuman mengong. Saya bilang enggak, ya udah iya iya saya bilang dah. Chat nama teman sekian sekian sekian sekian sekian. Dia miss call, saya miss call tadi ya. Oh, bener, bener. Ini berarti iyalah kalau anak 2 tahun ya normal bisa, yang begini aja bisa kan gitu ya. Masya Allah. Itu sih enggak seberapa. Selesai kajian ada yang mau bisik lagi, Stat, pada mau selfie, Tat. Masya Allah. Ini yang unik saya bilang ini. Ada saya bercanda dah sekalian deh. Terus kalau dicetak yang mau lihat siapa? Saya bilang gitu. Subhanallah. Ini demam selfie di mana-mana ini. Sampai orang buta selfie masalah. Selfie di depan Bahari itu selfie akhirnya. Saya bilang saya minta kacamata hitam dah sekalian dah. Saya bilang gitu. Masya Allah, Masya Allah ya. Makanya kalau enggak dibiasakan yang baik, enggak dibiasakan yang baik, yang buruk yang masuk. Karena banyak kemudahan-kemudahan dalam bentuk alat elektronik dan lain sebagainya. Quran bisa dimudahkan. Yuk, bikin pengawasan sama diri kita. Supaya terpantau. Karena kalau kita enggak terpantau, muskilah. Kita ini kan punya sifat lakanut ingkar. Yeah. Innal insana lirabbihi lakanut. Yang namanya manusia tuh ingkar. Udah tahu salah dicoba. Manusia tuh. Jangan-jangan lo situ lagi. Ya gak apa-apa jangan dah. Dicoba juga ya udah terserah deh. Tuh kan ujung-ujungnya. Udah dibilang jangan dicoba. Iya. Ya makanya butuh pengawasan. Nah ini yang kedua namanya muraqabah. Coba deh. Levelnya sampai ihsan tuh. Ya. Jadi tahapannya begitu. Kemudian dalam muraqabah ini ya ada proses yang Allah tuliskan dalam Quran di surat Yunus ayat 58. Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma tajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya ini adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini menyuruh kita untuk bermuhasabah atas nikmat yang Allah beri. Ya, sehingga kita terawasi. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Makin kau sebut nikmat Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau sebut nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Makin kerdil dong kita, betul? Orang sering muhasabah tentang ayat yang tersirat, alam dan lainnya ini, nikmat yang diberikan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Masya Allah. Yeah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kencang. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Kenapa? Dia muhasabah diri. Dia hisab nikmat yang Allah beri. Jangankan ke Allah yang enggak berbanding Jalla wa'ala. Yang betul-betul maha agung. Manusia saja manusia. Kalau sering kita ingat kebaikannya sama kita, wow, dia datang persiapan kita total lagi. Sampai repot, sampai mesenin, tak kalau dia datang, usahain nih cangkir sama tatakan matching. Oh, kalau tamu biasa kan kita dikasih minuman biasa aja. Kenapa? Oh, ini orang Masya Allah. Kita banyak dibantu sama dia. Oh, dia begini deh. Tinggal pakai sayap deh malaikat. Oh, Masya Allah. Udah kalau udah muji orang itu kan. Pengkhususan. Iya. Nah, kenapa sama Allah kita gak seperti itu? Karena kita lebih kenal sama dia ketimbang Allah. Itu yang jadi masalah. Suruh merokobah. Coba deh. Coba mulai awasi dirimu, kenali Allah dengan benar. Supaya engkau betul-betul beribadah dengan maksimal sama Allah. Nikmat Allah sebut. Itu pengawasan diri. Makanya rumah-rumah orang dulu, ya sering sekali ada tulisan kaligrafi itu, hadza min fadli rabbi. Ini semua cuma titipan, keutamaan Allah. Enggak merasa memiliki. Mereka orang-orang yang betul-betul low profile lah. Mereka orang yang tawaduk. Mereka orang yang enggak berlebihan. Karena yang mereka tahu cuma titipan. Ya makanya enggak apa, mereka orang yang apa ya istilahnya ya. Enggak jadi sombongnya dengan apa yang dia punya. Malah kebalikan orang sekarang malah seperti itu. Ya, saya disuruh komentar membuat sebuah video pendek di Garden by the Bay di Singapura itu. Di belakang itu backgroundnya ada kereta Cina, apa namanya? Beca ya, beca Cina itu ya. Untuk berkomentar apa sih, gak tahu nama beca itu ya. Ya saya sampaikan dengan bahasa yang mudah, saya katakan bahwa dulu kakekmu ini pakai beca begini, yang kudanya dia bisa bangun negeri sampai seperti ini. Ini negeri kalau gak betul-betul bertobat masyarakatnya akan kembali seperti dulu. Karena berapa banyak negeri yang tadinya bukan apa-apa jadi apa-apa sekarang. Kenapa? Karena semangat dan kepandaian. Ujian membuat dia dewasa. Tapi berapa banyak negeri yang baldatun toiba, ujung-ujungnya gak robun gofur. Malah Allah murka. Itu yang terjadi. Ya mobil mewah gak bisa beli kereta. Apa gak bisa beli beca. Tapi beca yang begini bisa beli mobil mewah. Itu kenyataan. Kita gak mengawasi diri, kehancuran kita lakukan. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Naam. Kemudian yang ketiga, setelah kita musyarata, muraqabah, kita harus mujahadah. Supaya enggak jadi muslim yang musiman, yuk mujahadah. Mujahadah itu lebih diterjemahkan jahidu, bersungguh-sungguh. Nah, jadi tanpa musyarata, tanpa muraqabah, kita sungguh-sungguh enggak bisa. Pokoknya yang penting Ustaz, manjada wajada, betul itu pepatah Arab tuh. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi tanpa muraqabah, tanpa musyarata enggak bisa. Yang ngasih nikmat ini Allah. Ya tadi saya contohkan bangsa Arab. Kenapa hidupnya berkah? Mereka mungkin enggak maksimal kerjanya, iya. Cuma mereka pegang hukum, dirinya tercipta untuk beribadah. Itu yang mereka enggak hapus sampai sekarang. Terserahlah bangsanya ini mau macam-macam di luar negeri. Di negerinya ada hukum, tegas. Itu negeri dijaga sama Allah sampai kapan juga. Kalau kita ngelihat manajemennya, waduh berantakan banget. Cuma stabil. Ya itu bahan bakar standar Pertamax Plus atau V-Power. Di sana cuma 0,975 real. Masya Allah. Uang kita itu enggak nyampe 2000-an kali ya per liter. Kita udah berapa di sini? Dahsyat sekali kan. Itu sudah sekian tahun dolar enggak bisa berkutik di sana. Ya kenapa? Karena keberkahan. Karena Allah jamin kemuliaan kalau memang kita megang hukum. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau seluruh masyarakat di atas muka bumi ini beriman bertakwa, Allah bukakan berkat dari langit dan bumi. Kuncinya yang mengkritisi iman, menjaga iman kita, bagaimana cara biar stabil nih iman. Taib. Mujahadah bersungguh-sungguh, surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا lanahdiyanahum subulana wa inallaha lama'al muhsinin. Aywa. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Lanahdiyanahum subulana, adalah taukid, kami pastikan hidayah untuknya. Berarti hidayah didapatkan dengan sungguh-sungguh. Makanya orang mau dapat hidayah kalau enggak sungguh-sungguh susah. Ustaznya enggak sungguh-sungguh, ya, DKM-nya enggak sungguh-sungguh, muslimnya enggak sungguh-sungguh, enggak bisa. Kita pengen start kompleksnya dapat hidayah semua, tad. Ya ayo sungguh-sungguh belajar. Jahadu fina, dijamin start kalau sungguh-sungguh, Allah yang bilang. Hidayah kan jawabnya Allah, bukan jawabnya kita. Tugas kita cuma apa? Baligu ani walau ayah, sampein aja. Bisa bicara nanti dia mau berubah enggak, urusan dia sama Allah, yang penting sampein. Ya makanya jangan suka maksa kalau kita nyampein, sudah sampein aja baligu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Bikin orang nyaman, jangan bikin orang enggak nyaman. Kita suka kadang-kadang suka pengen beda sendiri, jadi orang enggak nyaman ngelihat kita. Sehingga akhirnya orang yang enggak nyaman ini awam memandang dan memukul rata. Islam tuh begini, Islam tuh begini, iya. Padahal kita lagi setting supaya Islam tuh asik, Islam tuh enak, agama tuh benar-benar bertahap, enggak bisa langsung berubah orang, iya. Cuma karena karakter kita yang enggak baik, yang membuat semuanya jadi enggak baik. Salah sekali. Walladzina jahadu fina, kata Allah, orang yang jahadu fina, jahadunya itu fi'il madhi. Sifatnya past tense, bukan continuous tense, lampau. Jadi kalau diterjemahkan letterlek, walladzina jahadu fina, orang yang telah bersungguh-sungguh, bukan baru bersungguh-sungguh. Berarti punya jam terbang. Ya enggak langsung. Walladzina jahadu fina. Di mobil, dulu ini masjid tahun 98, sholat isya beliau pun sendiri. Sekarang bertumpuk seperti ini. Ya karena sungguh-sungguh. Ada tahapan. Dulu siapa sih orang yang mau ke masjid? Tapi setelah dia tahu fungsi masjid, dia akan datang. La masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin. Sumber rezeki ya di masjid sebenarnya. Kenapa? Karena masjid didirikan atas dasar taqwa. Wa mayattaqila yaj'alahu makhrajan. Ternyata taqwa itulah penyebab solusi yang Allah berikan. Wa mayattaqila yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya jahadu fina. Lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsin. Muhsin apa? Orang yang berbuat ihsan tadi. Apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka taraw fa'in lam takun taraw walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihatmu. Hidupmu terpantau sehingga jahadu fina. Apalagi kalau ada yang penjelasan yang tegas, kayak sholat subuh. Beda, sholat subuh kalau perlu kita buru-buru ke masjid dari awal, intizar. Masya Allah, kenapa? Karena Allah mengatakan, inna sholatal fajri kana mashhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Oh, berarti kalau disaksikan, bukan berarti semua gak disaksikan, cuma Allah yang bilang. Inna sholatal fajri kana mashhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Oh, berarti pengkhususan nih. Iya, bangun sebelum subuh. Pengen bangun sebelum subuh, hitung matematik. Kita tidur 8 jam maksimal. Kalau pengen bangun subuh, ya paling lambat tidur jam 9, jam 10. Karena kalau di atas jam 10, kita gak bakal bisa bangun. Kalaupun bangun pusing atau gak maksimal. Tarik mundur coba, oh iya berarti 8 jam. Makanya kita kalau ketemu ulama di negeri-negeri Arab, ba'da isya susah. Mereka gak nahan mata mereka, pokoknya ngantuk tidur. Terserah bangun jam 10, jam 11, yang penting tidur. Buat tahajud. Enggak ada la samrah, karena enggak ada begadang malam. Illa lil musafir wal musallin. Kecuali orang yang safar, orang yang sholat, atau hubungan suami istri. Masya Allah. Tidak ada sudah. Tapi tetap juga diatur nanti, bahwa sunnah dalam Islam itu kalau tidur apa? Bersuci. Ya. menandakan tidur dalam keadaan suci, tapi enggak dipermasalahkan. Kalau membuat sebuah ritual silakan saja, tapi yang pasti hukum asalnya di Islam itu malam tidur. Pengen sehat, pengen kuat fisik, bukan cuma minum suplemen. Jangan pernah mandi malam, coba praktekin. Mandi paling lambat sudah asar. Ya, yeah. Menjelang maghrib masih kurang lebih lah, tapi kalau sudah maghrib sana jangan, coba rasakan. Karena hukum asalnya apa? Allah jadikan malam untuk istirahat, organ tubuh juga harus istirahat. Kalau mau mandi dari pagi mulai jam 1 malam terus sampai asar, mau 20 kali boleh enggak apa-apa. Besisik dong dat. Iya enggak apa-apa, sehat. Apalagi subuh mandi, Bersih-bersih. Ya, sholat itu betul-betul wangi, sunnah wangi sholat, masya Allah ya, pakai baju yang terbaik, ukurannya kerja itu sholat, yang pantas buat sholat, pantas buat bersosialisasi. Masya Allah, orang kalau udah paginya begini berkah, karena doa Nabi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Habis sholat subuh rasakan kenikmatan hawa pagi. Asbahna wa asbahal muluk lillah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Nikmat istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, seterusnya masya Allah. Nikmat pagi itu nikmat. Udah orang yang begini seharian akan nyaman hidupnya. Tapi kalau dia enggak begitu, ya kondisi itulah yang membuat dia enggak nyaman dalam satu hari. Akhirnya agamanya musiman. Malam ngaji ibadah, pagi siang ruwet. Banyak kasus kayak gitu. Apalagi yang meleki atu-atu. Jam berapa sih? Ini yang subuh bareng Kang Roti, biasa 7:30 yang begini nih. Bangunnya kaget, migrain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, udah cepet pagi cepet amat deh gitu ya. Gerakannya atu-atu. Gak berasa udah Johor. Ya Allah udah Johor, ya Allah. Ngeluh belum bergerak udah asar. Ya Allah udah asar lagi, ya Allah. Udah malam lagi. Suruh rebah. Kita takbir 4 kali ini mayit bukan orang ini. Fakabir arbaan. Ya ayo dong, mujahadah. Apalagi anak muda, mujahadah, ayo berlomba-lomba. Ini bangsa ini, apa negeri ini menyiapkan lahan yang subur. Ayo bangkit anak bangsa. Ya, lebih baik Anda menjadi kecil kepala teri dibanding gede ekor kakap. Ayo berkarya, mulai mencipta bukan mencari. Ayo udah saatnya, ini negeri. Masya Allah, iya tak cuman bingung kerja apa ya, Stad. Astagfirullah kerja apa. Burung terbang pagi cuma modal kepek-kepek sama cici cuit pulang kenyang. Masa ente gak bisa kelewatan. Indonesia nih bro, masya Allah. Kasih makan burung dara ya, sekepel jagung. Sisa satu jagung lempar ke tanah. 100 hari balik, Allah balikin ratusan biji betul. Subur ini. Beli mujair nila sepasang, taruh di kolam. Gak usah air jalan. Sebulan balik ribuan tuh ikan. Indonesia kerja apa? Masya Allah. Mayit nih orang betul-betulnya. Mayit aja punya 2x1, ente ngontrak seumur hidup. Oh, masya Allah. Ayo mujahadah semangat gitu. Harus. Jadi ada support gitu loh. Maaf, memang begini bahasanya gitu ya. Supaya semangat. Jangan sampai kita nyusahin orang. Allah ciptakan kita sempurna. Cuma kita kurang muhasabah, kurang mujahadah. Itu doang masalahnya. Ayo bersungguh-sungguh. Janji Allah kok. Lanahdiyanahum subulah. Tapi memang prosesnya di surat Al-Imran ayat 200 tuh. Ada proses. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Enggak segampang yang Ustadz ngomong, ada proses semuanya betul ya. Modalnya tetap iman. Hai orang yang beriman, sabarlah, kuatkan sabarmu ya. Betul-betul bak jaga di perbatasan. La'allakum tuflihun. Janjinya Allah la'allakum, kali aja ente bahagia, ente beruntung. Karena la'ala. Ya, mungkin saja. Jadi enggak selamanya orang yang sungguh-sungguh berhasil. Ya, ada, itu namanya hadar, Pak, Bu, namanya hadar. Hadar itu waspada. Ya. Jadi rajin, pangkal, pandai. Hemat, pangkal, kaya. Itu tuh hadar. Sedia payung sebelum hujan. Itu hadar. Tapi enggak selamanya. La yarudul qadha ila du'a. Karena yang merubah doa bukan hadar. Kata Rasul apa? Layukni hadar min qadar. Waspada enggak ngerubah takdir. Cuma kadang-kadang ngerubah. Boleh sungguh-sungguh, tapi nanti banyak yang enggak berhasil juga. Ada yang sungguh-sungguh tat, sampai betul-betul berkeringat berangkat pagi pulang malam tadi, tat, tetap aja susah. Iya kan qadar Allah. Karena dia enggak ibadah, dia enggak sholat. Orang yang begini kalau berhasil sombong, korun namanya. Orang yang banting tulang sukses tanpa ibadah, korun. Udah sukses sombong, dia akan berkata, wa ma utitu min ilmin indi. Ini semua tat karena kecerdasan saya, tuh sombong. Gak boleh begitu. Karena banyak orang yang gak sungguh-sungguh pun kaya, berhasil. Hidup bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Tapi Islam giring kita untuk jadi orang yang miskin bersabar, kaya bersyukur. Itu yang dimaksud. Bukan terwarnai tapi mewarnai gitu loh. Iya, ini orang yang berilmu, dia paham. Makanya proses iman tetap distabilkan. Kenapa? Dia bakal diuji. Karena enggak semua orang yang hemat kaya, no, ada yang medit miskin. Ada yang bersungguh-sungguh tetap aja begitu enggak berhasil. Iya. Ya mau bilang apa, itu masihahnya Allah, kehendak Allah. Tapi tetap apapun kondisinya, kalau jalurnya betul, imam miskin sabar, imam kaya syukur. Maafi muskilah. Ya, bahkan Rasul sendiri kan berani berdoa, mengajarkan doa kepada para sahabat. Yang sahabat suka mengaminkan dan suka membaca doa ini. Orang sekarang takut sama di doa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waksurni ma'jumrotal masakin. Itu doa Nabi. Anak terjemahin ya, mau aminin silakan dah. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ayo. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Ayo. Waksurni ma'jumratal masakin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Enggak ada yang mau. Tapi doain doa favorit Rasul loh. Iya, yeah. Kenapa? Karena miskin itu bukan fakir, kitanya enggak paham. Kalau miskin itu sudah usaha tapi merasa kurang. Kalau fakir enggak ada usaha. Harus merasa miskin di hadapan Allah, harus kita. Ya, supaya kita enggak sombong, tetap kurang, lawang semua titipan kok. Apalagi dia paham Allah ilah wa wala, zat yang diibadi dengan benar. Tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya, Allah ilah wa wala, Masya Allah. Sehingga dia enggak pernah merasa cukup dalam beribadah. Sedekah, enggak merasa cukup. Pak, ada pengemis tuh, ya udah kasih sana. Besok kan, Pak, ada lagi, Pak. Kan udah kemarin. Enggak begitu gitu loh. Lawang masih mampu. Saya kesel banget, tak. Tiap saya lewat ada pengemis, heran saya mah gitu dah. Teman saya lewat enggak ada yang lewat tadi gitu ya. Alhamdulillah. Tegak ayat nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Alhamdulillah. Allah tahu memang kamu doang yang layak untuk seperti itu. Allah tahu sudah. Harusnya bersyukur bukan pegel. Kenapa? Karena kau sembah Allah yang tidak ada kata cukup ibadah padanya. Enggak. Ayah tumennya gak tahajud lagi ya. Kan udah minggu kemarin 2 kali udah tuh. Jangan. Kurang gitu ya. Ya merutinkannya sunnah. Ya Masya Allah. Jadi jangan sampai dirubah. Cuma prosesnya ya sabar, ya kuatkan sabar. La'allakum tuflihun, kata Allah, supaya kamu beruntung. Kalau belum tentu beruntungnya ya iyalah. Cuma ya insya Allah, apa, buat Allah tuh la yudiyu amalal mu'minin lah. Allah tuh gak menghilangkan kebaikan orang beriman. Pokoknya setiap perbuatan baik pasti ada efek baiknya insya Allah. Yang keempat, taslim. At-taslim, taslim ya. Surat An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Taslim nih, bab taslim tuh, taslim artinya apa? Berserah diri. Berserah diri taslim. Naam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu bab taslim dari situ tuh. Di An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, sumpah nih. Maka demi Rob yang menciptakan kamu, la yu'minuna hatta, mereka tidak dikatakan beriman ya Muhammad, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu tuh hukum, hakim dalam hidup mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan kemudian setelah mereka menjadikan kamu hukum, hakim dalam hidupnya, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ditemukan dalam hati, dalam diri mereka haraj, keraguan-raguan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dari semua yang telah kau tentukan hukumnya, mereka patuh berserah diri. Ini penting banget. Cuma taslim ini tumbuh dengan tiga tahapan tadi: musyarata, kemudian muraqaba, kemudian mujahadah. Ya, mujahadah, jahadu fina, baru bisa taslim, tunduk patuh. Ya, makanya banyak orang di usia tua bagus agamanya, kenapa? Karena mencari dari muda. Udah tua betul-betul beda kondisinya, karena proses. Ya, orang makin tua tuh makin berisi. Ya udah cukup lah. Gimana sih ya? Kalau boleh sedikit menyimpulkan dari alam gitu ya. Untuk mendapatkan santan yang berkualitas, itu kita enggak bisa main petik kelapa begitu aja. Tapi kelapa yang berbobot, kelapa yang jatuh dari pohon langsung, itu santannya buat kue Bika Ambon dikejar orang tuh betul-betul ya. Namanya kelapa jatuh tuh. Cari tukang kue paham ini ya. Mahal yang kelapa jatuh, mahal sekali tuh. Ya udah kena badai, hujan, angin ya. Jadi kelapa harus jatuh dulu, dibanting dari atas. Kedebuk. Harus dibacok dulu, dibelah dulu, ditancap kulitnya, dibuka batoknya pakai ketrikan apa kapak naga geni 212 itu ya apa? Wiro Sableng gitu ya. Tak tak tak tak tak tak. Udah gitu dagingnya itu diparut, betul? Ah, diperes. Masya Allah, baru dimasak, digodok. Ah, sampai keluar minyak kelapa yang bersih. Masya Allah, hidup tuh begitu. Ya, harus jatuh dulu, ya disakiti dulu, terus. Tapi kalau memang matang itu matang pohon, dicari orang. Hidup ya seperti itu. Tapi gak ada kezoliman dalam takdir. Wa ma li zolimina min ansor, selama kita gak berbuat syirik. Allah gak mungkin berbuat zolim. Makanya konsisten dalam dakwah. Kayak saya suka bilang sama teman-teman, ini kan yang lagi terangkatnya dakwah sunnah ini kan, ketika banyak yang sudah belajar kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kitab jenius itu. Orang dua kali kajian bisa menjadi hakim buat Pak Kiai. Masya Allah ya. Karena memang jenius, tapi kalau kita keluar dari metode beliau dalam dakwah, fitnah. Apa metode dakwah beliau? Ayat, hadis, pendapat sahabat, kesimpulan. Biasakan kajian seperti itu. Jangan dilepas karena khawatirnya fitnah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Ada sumpah. Muhammad, taslim. Ukurannya begini Muhammad, aku bersumpah demi Rabb yang menciptakan kamu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Mereka tidak dikatakan sempurna iman mereka, beriman mereka, yu'minun, continuous tense, sedang beriman, bagus agamanya. Kayak kita ngelihat nih, orang ini banyak ngaji sekarang, agama mulai merata kemana-mana, la yu'minun. Belum. Takutnya musiman. Ya, kita kalau pengen lihat apa? Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Sampai mereka bersunnah, berhukum dengan hukummu ya Muhammad. mulai berani, orang berpenampilan syar'i sekarang. Ah, lihat. Bukan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan berat nantinya. Ya, agama cuma taklid. Akhirnya bisa kita lihat karena Islam yang sejati itu bersih, rapi, bening. Ya, Islam itu fashionable. Betul-betul ngikutin tren, tapi enggak merusak syariat. Rasul yang bilang kok ke sahabat, bagaimana menurut kalian kalau ada orang yang tinggal di pinggir sungai yang bersih, di mana dia mandi 5 kali sehari, apakah dia bersih? Iya, begitulah orang Islam yang 5 kali berwudu dan mandi. Masya Allah, harusnya begitu. Islam tuh enggak menakutkan. Iya, bersih, sikat gigi aja minimal 10 kali satu hari. Nabi yang mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan siwak sebelum wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali. Orang Islam bening, nggak bau. Ini kadang-kadang walau dolin, amin kita. Gimana sih orang beriman, masya Allah ya. Coba, coba pertontonkan. Kalau orang Islam pakai ini hukum, sikat gigi minimal 10 kali, dokter gigi gak punya pasien urusannya. Ya, la yajidu fi anfusihim harajan. Bukan cuma itu Muhammad. Kalau mereka sudah bangga dengan sunnah, mereka itu tidak ragu lagi dengan sunnah. La yajidu fi anfusihim harajan. Gak ragu mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dengan semua yang kau putuskan, iya. Enggak komplain. Orang mau pakai jenggot, mau celana jingkrang, mau pakai kerudung panjang, Malaysia ki. Memang syariat mau bilang apa? Bukan enggak bergaul, bergaul tetap. Jangan jadi enggak bergaul. Ini kadang-kadang orang kalau sudah bagus agamanya enggak mau bergaul. Salah lagi. Efek dari ibadah itu surga. Dengan karakternya apa? Qoribin hayyin sahlin. Harusnya orang kalau udah ngaji, udah beragama, jadi gampang akrab sama orang. Qoribin. Hayyin. Lembut. Jadi baiknya orang. Mama, papa berubah mah ya setelah ngaji. Iya, masya Allah, papa tuh subhanallah. Jadi baik. Ini enggak. Mama dengan papa yang dulu waktu belum ngaji gitu ya. Dulu waktu belum ngaji baik banget mah. Masya Allah. Pas sekarang udah cemong jidatnya. Ya Allah, mama itu galak banget. Ini ngajinya ada yang salah satu huruf kayak ini ya. Jadi beda arti nantinya ya. Wa yusallimu taslima ya. Betul-betul dia taslim, dia tunduk dan patuh. Kemudian yang keempat yakni apa? Yang kelima, ar-ridha. Ridha. Jadi endingnya ini memang ridha ya. Kita ridha kepada Allah. Di mana ridho di sini umum bahwa Allah Jalla wa Ala ini pengen orang yang ridho ini sadar bahwa ridho itu sesuatu yang datang dengan waktu. Yang pertama yang sering kita baca deh gini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Roditu itu sifatnya apa? Pasten, lampau. Roditu bukan ardo, tapi roditu. Aku redo, aku telah ridho. Ya dia punya jam terbang dalam melatih pemahamannya tentang Allah, sehingga kalau dia berkata roditu billahi robbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu bukan cuma sekedar apal. Aku redha Allah sebagai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses, ya Allah, betul ya. Wa bil islami dina, masya Allah, aku redha Islam sebagai agama. Kalau bukan Islam, enggak tahu ini negeri seperti apa deh. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan begitu pula aku redha Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, masya Allah. Kalau beliau enggak ajarkan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berbuat baik, enggak tahu gimana orang bisa menjaga dirinya. Ilmu. Dia paham di Al-An'am ayat 164. Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, "Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Al-An'am ayat 164, Kul aghayarallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan Muhammad, katakan sama orang-orangmu, katakan aghayarallahi abghi rabban. Apakah aku akan mencari Rob selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai. Sementara Allah itu Rob semuanya, Rob segalanya. Bagaimana aku bisa mencari Rob selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai. Sementara Allah Rob yang menciptakan segalanya. Dia paham. Kamu kalau usaha susah, nyareat dah. Kan bahasa kita begitu ya. Nyareat itu diterjemahkan datang ke dukun. Kerja udah, doa udah, tinggal nyareat. Begitu bahasa itu Betawi itu. Oh maaf ya. Yang saya tahu Allah telah atur rezeki manusia. Saya gak mau rusak dengan yang haram. Tapi kan buat maju kan harus begini. Iya, mungkin bisa maju. Cuma kan berkah belum tentu. Yang saya pengen ini berkah. Makanya gak pengen saya halalkan yang haram. Memang betul tuh soft paling depan itu pahalanya besar. Di Ka'bah apalagi, betul. Tapi kalau gara-gara berebut soft paling depan sampai ganggu orang tawaf, maaf. Banyak gak orang berebut soft depan sampai ganggu orang tawaf? Banyak yang sudah umroh tahu ya. Nyium Hajar Aswad, Masya Allah, kayaknya bangga banget ya. Padahal proses masuk itu sikut sana, sikut sini, terabas sampai habis nyium. Yes, empat kepala bocor, no. Yes, dari mana ente? Banyak orang begitu, betul? Berebut sesuatu yang maksimal dengan cara yang haram, ya gak mungkin. Yuk berilmu, yuk ridho dengan takdir. Makanya ketika sahabat ada yang komplain tentang rumahnya yang jauh dari Ka'bah, apa, rumah yang jauh dari Nabawi, minta izin sama Rasul buat tinggal di seputar dekat Nabawi. Suka terlambat mulu Rasul karena jauh rumah. Itulah kata Rasul apa? Kalau kau tahu langkahmu dari kejauhan menuju tempat ini, kanan terangkat dosamu, kaki kirimu turun diberikan satu pahala untukmu. Masya Allah. Belajar ridho gitulah. Jangan gampang komplain sama kehidupan. Mudahnya hidup ini karena husnuzonnya kita. Sulitnya hidup pun karena suuzon kita. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kau rasakan keburukan dalam hidupmu karena buruk sangkamu sama Allah. Mengeluh tentang nasib dan silsilah keturunan. Ya kalau saya sih memang turunan orang susah, Tat. Gitu ya. Lagi keluarga saya memang pada bodoh-bodoh, Tat. Makanya saya sih udah paham diri dah. Saya memang gak bakal pinter. Tuh. Jangan. Ya keluarga saya semua orang kafir, Tat. Makanya saya mah tahu dah. Saya udah Islam udah bagus banget nih, Tat. Ya Allah, jangan begitu. Nabi juga ada yang ayahnya tukang bikin patung, betul ya? Jangan. Sejarah itu dimulai dari dirimu sendiri. Begitu bahasa ulama. Sejarahmu dimulai dari dirimu sendiri. Innal fata ma yakulu ha'anada wa laysal fata ma yakulu kana abi. Orang muda yang betul-betul bagus akan berkata, inilah saya, bukan inilah bapak saya, inilah saya. Harus mulai ya ridha dengan semua yang Allah telah berikan, takdirnya sudah baik karena dia tahu sekali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah ridha dia. Ada beberapa hal sih ya, itu dia Ustaz, yang ridha itu susah banget Ustaz. Kayaknya kita kayak enggak ada cukupnya aja Ustaz. Kita dulu ngayal pengen punya motor, udah punya ikut klub. Giliran lagi ngebetot gas, kalah kita karena kalah CC. Pengen banget naikin CC lagi, Tat. Gitu ya. Enggak ada habisnya tuh. Terus enggak ada habisnya. Ya. Solusinya apa sih, Tat? Coba qanaah, cari trek aja, insyaallah aman. Ya, sekarang kalau CC gede juga muter di Jakarta sama juga bohong, betul ya? Ya, jadi kadang-kadang orang enggak ada puasnya. Dulu waktu zaman rumah masih ngontrak, ngayal pengen punya rumah. Punya rumah ngeluh. Alhamdulillah udah punya rumah nih sekarang. Iya Tat, tapi ngontrak. Oh, ya gak apa-apa deh, daripada di bawah jembatan sana kan. Udah bisa ngontrak udah cakep betul. Insya Allah syukurin nanti punya rumah sendiri. Bener punya rumah sendiri. Tuh kan alhamdulillah kan udah punya rumah sendiri. Iya Tat, cuman kecil kredit lagi Tat gitu ya. Ya syukurin dah, syukurin. Udah alhamdulillah. Daripada ngontrak, kredit jelas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Lama-lama dapat juga rumah gede. Tuh kan udah gede nih. Kegedean tak capek gitu ya. Ini orang minum pel apa kali ya. Gak ada kona'ahnya hidup. Ya mau sampai kapan kalau kayak begitu ya. Bersyukur, alhamdulillah. Semoga Allah jadikan baik kalau kita syukur. Nah, ada beberapa hal yang mendukung keridoan tuh. Yang pertama dijelaskan, orang bisa ridho dengan takdir yang pertama karena dia tawakal kepada Allah. Iya, kalau diumpamakan ridho itu terminal akhir bagi sebuah tawakal, siapa saja bisa menancapkan kakinya dalam tawakal dan pencerahan diri. Artinya begini, orang yang bertawakal sama Allah, orang yang memang punya kelas dalam hidupnya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'alallah. Tawakal itu ada tahapan, takwa dulu, merasakan kenikmatan yang Allah beri dengan tawakal, dengan takwa. Kalau udah bertakwa kan diberikan solusi. Nah, karena sering bertakwa dan solusi tadi tawakal. Terbentuk masyarakat yang tawakal. Yakin Allah kasih jamin kebaikan. Kayak di Jazirah Arab, mereka betul-betul tawakal tingkat tinggi banget mereka itu. Tenang-tenang aja tuh negara, karena mereka yakin Allah jaga mereka. Kuncinya satu apa? Takwa, ibadah. Dimana sholat berjamaah, kalau azan berkumandang tutup semua aktivitas. Masya Allah. Orang kalau sudah bisa disiplin kayak begini, Allah jamin. Nah jaminan inilah yang membuat dia bisa ridho. Iya ya, benar-benar dah Allah ma'ay, raditu billahi robbah dah, begitu. Jadi bukan cuma sekedar hafal. Yang kedua, konsisten dalam melakukan sesuatu yang menjadikan Allah ridho padanya. Ada rutinitas yang bikin Allah senang sama dia. Khususnya yang sunnah, kalau yang wajib gak dibahas dah. Biasa, orang sholat lima waktu memang biasa. Orang apa namanya bayar zakat ya wajar. Orang kaya haji umroh ya biasa. Gak ada yang spesial, cuma biasa semuanya. Tapi kalau dia bisa merutinkan yang sunnah, itu bikin Allah senang. Saya suka bilang pakai bahasa yang gampang, sedekah deh, rutinin sedekah deh. Walaupun cuma kembalian bahan bakar Anda, rutinin. Anda mau kerja, ini motor metik. Ya Allah, ya seputar Jakarta paling isi berapa sih? Apalagi bebek, betul ya? Dikeprak pakai daun angsana jalan yang begini tuh. Lewatin pom bensin keisi sendiri gitu. Saking iritnya gitu ya. Anda isi ini motor bebek Anda 20 ribu, isi 19 ribu aja. Insya Allah dikembalin 1000 rupiah. Nanggung amat Pak buat sedekah, bilang gitu aja. Kasih pengemis tiap pagi, insya Allah tangki Anda gak bakal kosong. Coba praktekin, gak usah yang berat-berat. Mobil 100 ribu satu hari ya. Usahakan jangan makan subsidi, kecuali Anda miskin silakan gitu ya. Punya harga diri dong. Itu kan kalau premium kan subsidi ya. Anda punya uang jangan ambil yang subsidi, itu ngambil haknya si miskin. Jangan, disiplin. 100 ribu isi 95 ribu aja. Minta recehan ribuan lima deh. Cari pengemis, insya Allah gak bakal kosong. Itu rutinin tuh, rutinin. Atau punya kebiasaan, kalau orang laki mah motor dah kemana-mana gampang udah ya. Bikers banyak sudah sini Masya Allah nih ya, bikers muslim. Ya, coba biasain kalau kita suntuk, mumet, beli makanan, bawa, cari tumpukan sampah orang-orang miskin di mana, makan bareng sama mereka. Biasain rutin tuh, gak usah rame. Kita kalau lagi bersedekah jangan ganti status, jangan gitu ya. Lagi makan sama orang susah, enggak usah gitu. Rame nanti ya. Ini berbuat baik ganti status mulu, jangan udah diam-diam aja. Itu demi Allah loh ya. Itu betul-betul menyehatkan badan karena silaturahmi. Ya, haltun saruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kalian enggak sadar kalian tuh jadi mulia karena doa orang lemah di sekeliling kalian. Mana kalian tahu ada orang soleh yang makan sama kalian, la yakulu tu'amak illa taqiyun. Coba buat suasana kita ridho dengan kenyataan. Itu perlu loh. Ya, biasain. Ibu masak di rumah izin sama suami, dilebihin masakan ini untuk bikin 2 bungkus, 3 bungkus nasi tiap pagi. Anaknya Latina sekolah, bawa ini nanti kalau ada pengemis atau pemulung kasih ya. Biasain. Al-yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Latih. Pengen punya anak kaya, latih sedekah. Bukan latih nabung, boleh nabung buat sedekah. Kalau nabung itu buat kompaknya saudara. Kalau orang tua kami itu ngebiasain dari kecil tuh, kita uang jajan dikumpulin, tabung. 2 bulan sekali suruh pecahin celengan. Kakak belanja, adik belanja, tahadu tahabu, suruh saling memberi hadiah. Makanya sampai gede kita gak pernah ribut, didikannya seperti itu. Betul-betul memang dibiasakan untuk saling memberi. Boleh, nabung nak, buat jihad. Jangan orientasi nabung buat pribadi, jangan, bakhil namanya. Tabung, nanti kalau sudah kumpul, kamu belikan bagi-bagiin orang. Biasakan seperti itu. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, konsisten melakukan kebaikan yang Allah ridho. Apa aja? Atau kalau kita gak bicara uang, gak bicara materi, duha rutinin, tahajud rutinin, biasain. Atau gak lepas wudu. Makanya orang laki, orang perempuan, habis wudu tuh pakai khauf. Pakai kaos kaki tebel atau pakai sepatu tinggi nutup mata kaki. Sehingga kalau batal tinggal cari wastafel, udah selesai wudu, basuh aja kakinya. Selesai. Gampang banget sekarang. Enggak usah repot buka kaos kaki, buka sepatu, enggak usah. Kalau kita sudah tahu hukum Islam, ya Allah, ashal hadadin, agama gampang. Emang gampang. Agama emang gampang. Kalau enggak kita enggak paham begitu, yang ada kita hakimin. Kemarin Raja Salman diomongin, Raja ke masjid pakai sepatu, gitu katanya. Indoor sepatunya, khauf, Masya Allah ya. Karena kita gak paham. Padahal kalau biasaan kayak begitu gampang. Ya, wastafel air di mana-mana, rata-rata orang-orang sana tuh begitu. Makanya kalau antum baca sejarahnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, siapa nih? Kalau tamu datang ke rumah mereka, diberikan air di periuk. Kemudian berwudu di periuk. Gimana wudunya basuh kakinya Ustaz? Mereka semua orang dulu pakai sepatu tuh menutup mata kaki. Khauf namanya. Mudah sekali, perempuan begitu juga. Udah wudu pakai busana muslimah. Kalau batal cukup memberikan isyarat pada bagian kerudungnya. Jadi jangan sampai lepas wudu, itu bagus. Allah ridho sama kita insyaallah ya. Nah, yang ketiga, sportif, jujur mengakui kelemahan diri. Bisa-bisa, enggak-enggak, jangan bisa yang enggak-enggak, gitu ya. Usahain, kalau bisa bismillah, kalau enggak jangan dipaksa. Kayak orang kerja, ayo profesional, bisa enggak? Saya gitu kalau di rumah tuh kalau kerja saya pengen lihat, ayo semua kerja, saya pengen tahu siapa, bisa enggak? Jangan jadi apa komentator bola yang bisa cuma ngomong, ayo kerja, main bola. Jangan cuma komentar. Ketahuan nanti, kenapa? Karena kalau kerjaan udah dipegang sama ahlinya, sukses. Tapi kalau kerjaan bukan sama ahlinya, cuma sama komentator, tunggu kiamat. Kiamat kecil dibilang itu ya. Ayo kerja, kita kerja, kita lihat. Yang mampu siapa yang gak mau, bilang jujur, itu lebih asik. Ketimbang kita cuma menghayalkan sebuah kerjaan tapi kita gak mampu, jangan. Ya biar bagaimana hasil datang dengan cara yang baik. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya untuk mendatangkan ridho itu, kita mengetahui kasih sayang Allah. Bahwa Allahur Rahmanur Rahim. Kita harus sadar bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Cuma kitanya bisa gak jadi ibadur Rahman. Kan ketika Ibnu Katsir menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim, ditafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya sama cuma beda fungsi. Kalau Rahman maha pengasih dan penyayang dunia dan akhirat. Kalau Rahim, Maha Pengasih yang cuma di akhirat. Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Makanya Ibadur Rahman bukan Ibadur Rahim. Rahimnya Allah syafaat di akhirat. Rahimnya Allah surga. Rahimnya Allah nikmatnya surga itu rahimnya Allah. Tapi kalau dunia Ar-Rahman. Makanya kitanya yang harus mengerti Allah itu Maha Penyayang. Liannahu Rahman wa ana ibadur Rahman, dan Allah paling suka nama Abdurrahman, Abdullah dan Abdurrahman, betul? Karena orangnya ibadur Rahman, betul-betul ibadur Rahman, orang-orang yang memang mengerti bagaimana memanage sayangnya Allah. Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Kalau kau ibadur Rahman, tolong pakai. Jangan sampai dirubah. Siang kau kerja, malam kau istirahat. Semua ada haknya. Masya Allah. Nah, kalau digabungkan semuanya dari pertama, dari mulai kita apa berbicara tentang musyarata, muraqabah, mujahadah, kemudian kita apa? Mujahadah, ya, baru kemudian kitanya yang kelima apa tadi? Taslim, baru ridho. Ini otomatis kita bukan muslim yang musiman, ya. Wallah musta'an. Jadi ada proses. Tapi kalau itu belum berjalan dengan betul, ya resikonya kita muslim musiman. Tapi insya Allah itu cuma ucapan lah. Kita enggak muslim musiman insya Allah, ya. Silakan, kita bisa berdialog. Yang mau bertanya silakan. Akhirul da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillah. Ustaz, apa yang dimaksud atau penjabaran berjaga di perbatasan? Dulu diterjemahkan ini sebagai orang yang menjaga di perbatasan, medan tempur, batas negara. Ya. Kalau sekarang tuh sama, kayak apa ya? Saya kalau lagi keliling ke beberapa kota, pulau di Indonesia. Itu memang teman-teman kita dari angkatan bersenjata tuh enggak gampang ya. Hidup di perbatasan Irian, Kalimantan, Masya Allah sampai di Natuna, kita datang ke Natuna itu ya. Di ConocoPhillips itu ya, Masya Allah. Ya saya suka, kan sono kan teleponnya telepon satelit, ya bagus Telkom itu ya. Suka di dapat WA kalau dari atas lantai 7 tuh. Ustadz lagi di mana Ustadz? Tahu di mana nih, saya bilang gitu. Lah ngapain Ustaz? Nungguin tukang mie tek-tek lewat. Itu jauh banget di perbatasan itu Masya Allah ya. Enggak, burung tuh enggak ada. Emang enggak ada, saking memang cuma langit sama laut. Masya Allah, itu yang jaga di perbatasan bukan gampang. Ada set manajernya bilang, sebenarnya sih burung ada Ustaz. Antum mau ikut yuk ke lantai 7 saya naik tuh. Tuh lihat Ustaz, pada mati burung. Kenapa? Kecapean terbang, katanya jauh katanya dia bilang. Saking jauhnya itu tempat. Ya itu yang dimaksud perbatasan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya poligami tapi tidak diizinkan istri? Yang dibahas apa, yang ditanya apa ini? Senang Ustaz dicegat ini yang begini nih. Dengerin ya. Kenapa di negara Arab poligami itu enggak masalah? Itu antum harus belajar di negeri-negeri Islam. Karena di negeri-negeri Islam itu perempuan itu kayak bidadari. Dicukupin di rumah, dijamin semua di rumah. Yang belanja laki ke pasar. Udah perempuan bidadari sudah. Enggak usah pusing. Ini kita beli rumah masih patungan mau poligami Masya Allah. Bini suruh kerja, dizolimin, disakitin, kitanya poligami. Kelewatan tuh namanya gitu loh. Poligami ini adalah solusi bukan tujuan. Karena kalau enggak ada poligami, prostitusi. 1:50 akhir zaman laki perempuan. Lah kalau satu laki satu perempuan 49 sama siapa? Maksiat. Anak kita yang laki pun bisa bermaksiat dengannya. Berapa banyak korban perempuan-perempuan apa di belantara tante girang pada anak muda kan siap. muskilah berlaku, tapi poligami enggak merusak yang ada. Kalau Anda bicara izin, demi Allah, enggak ada sunahnya izin istri, enggak ada. Makanya bikin istri yang nyaman, yang betul-betul nikmat hidupnya, jangan dipusingin, udah. Insya Allah nanti dia enggak akan pernah sibuk dengan kehidupan Anda, otomatis dengan sendirinya. Di negeri Arab biasa, karena enggak ada kezoliman, di kita kezoliman. Apalagi dengar hadis yang mengatakan katanya, kalau kita nikah susah, nikah lagi tak biar senang, nikah lagi, Masya Allah. Terjemahannya bukan begitu, memang tiap istri bawa rezeki, tapi kalau perbuatan kita menimbulkan kezoliman, haram ya akhi. Gak main-main nih ya. Ya bisa gak jadi imam yang betul? Ya, imam yang betul itu imam yang apa? Imam yang soleh, sholatnya di masjid. Ini sholat di rumah masih imam solehah, mau poligami gitu. Sholat masih di rumah mau poligami, solehah itu namanya gitu ya. Di masjid, ayo betul-betul jadi laki-laki yang sejati gitu. Apabila boleh, misalkan istri pertamanya menanyakan kepada suaminya mau pergi keluar kota untuk urusan kerjaan, padahal berbohong suaminya pergi. Udahlah, walhasil kalau kita belum mampu yang ada kebohongan semua. Tapi kalau kita sudah mampu, Masya Allah ya. Bahkan sempat ada yang, ya saya sih belum melakukan poligami ya, cuma saya banyak belajar dari orang-orang yang lebih berilmu. Artinya mereka mengajarkan bahwa memang seperti itu, karena para nabi poligami, para sahabat poligami, orang-orang soleh poligami. Kita di sini sudah enggak poligami, sesar lagi, betul? Anak cuma atu dua, lama-lama Islam habis di Indonesia. Zaman Pak Harto 83% Islam, sekarang tinggal 60,1% di Indonesia. Lama-lama habis, itu gak semuanya hafal Quran orang berilmu, kebayang tidak? Tapi ingat buat laki-laki jangan gampang menggunakan bahasa poligami kalau belum paham cara mencari istri. Ulama mengatakan al-walad lil-khal, wahai laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Apa maksudnya? Kamu jangan nikah sembarangan, lihat calon iparmu siapa. Karena boleh jadi kau suka sama perempuan, nikah, dia hamil, kamu mati. Anakmu dengan siapa? Pikirkan itu. Ya, kalau dia anak ulama, orang hebat, penghafal hadis, aman Anda meninggal. Cucu ulama, aman. Tapi kalau Anda menikah sembarangan cuma karena suka, karena syahwat, ya Allah, berapa banyak orang-orang yang Islam, akhirnya anaknya jadi kafir. Itu kayak pemilik Gojek itu, betul? Itu kan turunan Arab. Yang nikah sama orang barat, kemudian meninggal dan dia cerai, anaknya ikut ibunya, jadi Kristen. Ya pemilik Gojek gitu kan, Masya Allah. Dan dia turunan Arab, lihat kasusnya. Dan itu banyak, bukan 1-2. Makanya hati-hati, carilah pasangan yang memprospek, memperbanyak umat Muhammad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak-anak saya pada apa nih, gede-gede. Umur sudah di atas 30 tahunan tapi masih sakit apa? Masih sulit untuk mendisiplinkan diri. Bangun sendiri saat azan subuh. Kebetulan rumah dekat dengan masjid. Saat dibangunin malah marah, tidak menyahut dan lain sebagainya. Iya. Ini sudah efek pendidikan yang salah. Tapi insya Allah Bu, insya Allah enggak terlambat. Kuncinya Pak Bu, kalau anak sudah terlanjur besar, kita baru tahu hukum, kuncinya kita orang tua bertobat. Tobatnya orang tua dari masa lalunya, hidayah buat anak-anaknya insya Allah. Apa dalilnya? Fakan abuhuma soleh. Allah jaga ini harta anak yatim karena orang tuanya soleh. Orang soleh ya orang yang mau bertobat. Jadi jangan kita emosi. Udah kita banyak bertobat, banyak beristighfar, jangan bosan ngingetin. Insya Allah Allah kasih hidayah. Karena anak tergantung kita. Ya kalau kitanya memang dulunya gak bawel masalah itu ya susah. Kita gak kenalin dia sama yang baik ya susah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menasihati suami agar bisa istiqomah sholat wajib berjamaah di masjid dan mau diajak ke kajian sunnah. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah ya. Udah dengar kajian soalnya kan. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya buat kita-kita tentang bagaimana cara menasihati teman dengan cara yang santun seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ya belajar sirah nabawi dong, belajar akhlaknya Rasul. Bagaimana beliau berdialog sama teman-temannya. Koleksi itu di rumah buku Syiar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi, koleksi itu buku. Pahami sirahnya Mubarak Furi. Bagaimana dakwah Rasulullah dengan teman-temannya, mencopot gelar kerasulan di hadapan sahabat mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah, tetapi sahabat kalian ini mengatasnamakan sahabat terus Rasul. Nah, di rumah kalau bisa punya perpustakaan walaupun kecil. Ya. Buku-buku tentang sirah nabawi. Kita pengen lembut kayak Rasul, kalau kita enggak kenal Rasul ya susah. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membuat anak cinta Quran? Anak ana usia 10 tahun bersekolah di rumah tahfiz Quran. Tapi untuk murojaah atau baca Quran harus diingatkan terus. Ya enggak apa-apa 10 tahun ya. Jangan dipaksa matang karbitan ya, takutnya anak keblu boring nanti. Dia sudah hafal sekian juz sudah alhamdulillah. Ya, jangan dipaksa. Anak tuh lebih suka mendengar, lebih suka melihat ya ketimbang mendengar. Jadi coba perlihatkan tontonan-tontonan yang positif tentang Quran ya, sampai mindset dia tuh pengen seperti itu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini kami masih memiliki cicilan rumah kendaraan, namun kami juga memiliki hutang yang lain. Kami ingin melunasi hutang-hutang kami, apakah boleh jika kami menjual rumah cicilan kami untuk membayar hutang-hutang? Karena saya mendengar hadis kalau Rasulullah SAW tidak mau menyalahi. Ayo wah, kalau memang bisa menjual sebagian harta kita, jual untuk melunasi hutang. Apalagi hutang itu konvensional, boleh. Berani berkorban untuk sebuah kebaikan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, apakah perempuan yang sedang haid boleh untuk berwudu? Mengapain wudu? Mau sholat ya gak boleh. Kalau berwudu aja sih boleh ya, tapi jangan sholat gitu ya. Jangan kan wudu, mandi aja boleh kan gitu ya. Ya boleh. Aduh nanyanya dadah. Ustaz, teman-teman Umahat kalau saya mau kajian yang jauh dia komen, kok jauh amat sih? Yang saya tanyakan ialah kenapa sih mereka ngomong kayak gitu? Ya gak tahu yang ngomong. Saya ngomong. Saya udah full kajian dari kemarin, dibikin pusing lagi sama beginian. Masya Allah. Sampai urusan dia sama teman kita suruh mikir juga. Subhanallah. Ada ungkapan dari seorang istri yaitu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena merasa menjadi beban suaminya. Bagaimana jawaban suaminya Ustaz? Ya gak tahu juga. Situ yang punya masalah gitu. Kalau anak suaminya ada yang jawab, jangan bu gitu ya. Atau memang suaminya sengaja bikin dia pengen dipulangin. Kita gak tahu kan. Tapi suami yang baik, suami yang betul-betul menjaga kenyamanan hati istri di rumahnya. Jangan bikin perempuan enggak betah. Rumahku surgaku. Harusnya penghuninya betah. Ini rumahku surgaku, penghuninya pada kabur-kaburan mulu. Rumahku nerakaku kalau begitu namanya. Kalau surga itu penghuninya betah. Ya, harusnya betah. Masyaallah. Ustaz, ini tulisannya masyaallah. Setelah ana faham akan haramnya musik, alhamdulillah. Oh subhanallah, ini sengaja kecil bagaimana? Kecil banget. Gak kebaca. Kalau pengen dijawab yang jelas tulisannya gitu ya. Anda kalau datang ke seorang artis pakai buku khusus tulisan diukir, ke ustadz begini masya Allah gitu ya. Kelasnya Ustadz Pak Eda di Indonesia dah ya. Ustadz, bagaimana cara meninggalkan apa nih? Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah kita dan khusyuk dalam sholat? Rutinitas butuh jam terbang. khusyuk itu datang dengan waktu. Kita yang harus tahu bahwa bukan sholat yang bikin khusyuk, bukan sholat yang bikin sabar, tapi sabar yang bikin kita khusyuk dalam sholat. Karena perintahnya wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Nah, latih seperti itu. Nah. Bagaimana caranya menyadarkan diri bahwa Allah mengawasi kita dalam sholat, Ustaz? Ya harus paham, apa, pahami rukun dan wajib sunahnya sholat. Rukun, wajib dan sunahnya sholat. Sehingga dia berilmu sebelum beramal. Makanya di Islam itu kita gak boleh sholat dalam keadaan menghadap makanan. Makanan sudah dihidangkan gak boleh. Ini zuhur, kata Rasul, abridu bi zuhri. Zuhur tuh panas, dinginkan dulu, jangan langsung sholat. Boleh diulur sedikit. Isya boleh begitu ya. Supaya kita ini benar-benar siap. Suruh bangun subuh, sebelum subuh mandi, bersih, buang hajat, apa, subuh tuh nyaman. Ya jangan, kita gak pernah lihat ulama sholat subuh pakai angkau, pakai gak ada. Makanya bangun sebelum subuh, jangan pas ajan. Pas ajan ya angop, ya ngantuk hawanya. Ada persiapan. Ustaz, sisa wudu dengan kaos kaki apa hanya bagian pakaian atas saja? Aywa. Pokoknya kalau sudah berwudu, sudah mandi besar, pakai baju muslim, muslimah, ya menutup aurat, kaki pun tertutup dengan kaos kaki, cukup atas kaki ya gini. Disyaratkan di lap atasnya. Itu kalau perempuan ya plus kerudungnya dan kaos kakinya, kalau laki ya kakinya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika seorang menghafalkan Quran karena ingin bermain dengan tetangganya? Apakah itu niat, maksudnya apa nih? Apakah hukumnya jika seseorang menghafal Quran karena ingin bermain dengan tetangganya? Ya jangan dong, karena Allah dong. Ya masa karena pengen main sama tetangganya? Apa ini niat yang setengah-setengah, Ustaz? Ya niatnya karena Allah. Kita pengen ngapal tuh karena Allah, karena kita butuh Quran. Sakaratul maut nanti kita tuh penting kalau yang hafal Quran. Ya. Bagaimana cara bergaul dengan teman ahli maksiat dan masih mengerjakan bid'ah karena tidak ada teman yang belum mengenal sunnah di sekolah. Oh, ini sekolah, ini anak sekolah ya. Ya bergaul seperti biasa, kamu harus mewarnai bukan diwarnai. Kemarin Ustaz sampaikan tuh ya di kegiatan remaja Supomo, nanti bisa buka di Alazivi channel, ada channel, dibuka tuh kajian itu 2 jam kita bahas tentang bagaimana mewarnai bukan diwarnai. Jadilah orang yang mewarnai bukan diwarnai gitu ya. Nanti ada ini apa? Bisa dibuka nanti. Ya. Nanti apa dikasih Ustaz kasih nih nanti gantungan kuncinya ada bacaan Alazivi-nya nih. Tinggal diketik Alazivi spasi channel. Nanti keluar insyaallah. Gimana hukumnya saat azan lalu dosen masih mengajar, lalu saat saya izin sholat tidak diizinkan, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya sabar, ya seharusnya enggak begini, cuma memang ini konsekuensi kalau kita sekolah atau belajar di tempat yang seperti itu. Tapi ntar dulu, ini yang jadi masalah, azan apa? Zuhur, azan zuhur boleh diulur sedikit. Jangan terlalu kaku juga kita dalam bersosialisasi. Kalau memang tanggung, karena kadang-kadang materi ini nanggung. Ya materinya kayak tadi Ustadz, kajian 1 jam, dialog 1 jam, nanggung, gak apa-apa. Sampainya juga yang penting nanti pada waktu sholat kita disiplin gitu ya. Ya jadi kalau memang azan berkumandang, ya dosen yang berilmu sih diam, dengarkan azan, kemudian teruskan. Kayak di Madinah, yang sudah umroh kan tahu ya, kalau kita dengerin kajian di beberapa kajian Indonesia di bangku 19 itu ya, sekarang Ustaz Abdullah Roy aja dulu, Ustaz Firanda di situ, itu sampai azan beliau diem, selesai azan terusin lagi 15 menit biasanya, nah, itu boleh-boleh aja ya, asal nggak menelantarkan sholat. Nah. Assalamualaikum, mohon jelaskan arti dari karunia dan rahmat, Ustaz. Ini bahasa Indonesia, saya enggak paham. Karunia bahasa Indonesia, rahmat bahasa Arab. Rahmat itu kasih sayang. Kalau karunia ini bahasa Indonesia lebih kepada pemberian. Ya, ya maksudnya karunia ya masuk rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah kesalahan atau kemaksiatan manusia adalah kehendak Allah? Iya. Orang yang berbuat baik, Allah janjikan pahala. Orang berbuat dosa, Allah berikan azab. Kalau kamu mau ngikutin Rasul, kamu selamat. Tapi kalau kamu menolak, ya kamu akan disiapkan neraka. Ya kehendak. Ya. Makanya ada aturan. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, kata Allah. Kalau aku mau, aku bisa kasih hidayah semuanya. Tapi kan kenyataannya enggak bisa. Iya. Kenapa? Ada masihahnya Allah. Allah bisa bikin Nabi Muhammad sekali ngomong orang paham semua, bisa, bukan enggak. Cuma bukan begitu cara menghidupkan keadaan. Ada cara-cara tersendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya mengenai ajaran sufi apa ya, ma'rifat syariat. Ini butuh baca buku, enggak bisa kajian begini. Karena khawatir nanti orang salah paham. Punya handphone canggih kan. Coba buka browser. Ya, ketik di situ Rumaisoh atau Maktabah Samilah. Nanti keluar minta buku-buku sufi, kesesatan dan lain sebagainya. Nanti dibaca di situ. Ya, mengkaji ini enggak bisa spontan. Ya, takut jadi salah paham nantinya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah menolak pemberian uang dari rekan kerja dikarenakan merasa tidak nyaman dengan pemberian tersebut? Adakah dalil yang membolehkan penolakan tersebut? Ya boleh, menerima, membagi itu kan bertakwa. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau kamu memang enggak sanggup untuk menerima bantuan, ya jangan dipaksakan. La ikraha fiddin, tidak paksa dalam beragama. Assalamualaikum. Tahapan ibadah apa yang bisa dilakukan untuk melatih diri kita agar bisa menjadi manusia yang lebih baik? Dimulai dari membiasakan apa dulu? Aywa. Tahapan ibadah yang paling baik adalah kita betul-betul memahami usul salasah dulu. Tiga landasan pokok dalam beragama. Jadi coba deh latih diri kita untuk sadar bahwa ada usul salasah, landasan pokok dalam beragama. Karena kalau tidak nanti orang terjebak dalam kesalahan. Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Kalau sudah kenal, aman. Ya, itu tahapan pertama. Tahapan berikutnya, belajar ilmu hadis. Mustalahul hadis. Karena insya Allah semua ibadah tertulis dalam hadis. Yang enggak tertulis dalam Quran, dalam hadis ada. Contoh, Quran perintahkan kita sholat. Tapi enggak pernah di Quran bicara jumlah rakaat. Hadis dong. Ya, dan detailisasinya di hadis. Ya, makanya belajar sirah itu penting, memahami proses turunnya hadis tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz, manakah yang lebih dahulu untuk surga apa nih? Untuk surga antara orang miskin dan orang kaya? Jadi main tebak-tebakan nih. Manakah yang lebih dahulu, surga untuk orang miskin atau orang kaya, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti memang pernah ada dikatakan bahwa orang miskin yang sabar dan orang kaya yang syukur dan rajin sedekah masuk surganya beda 40 tahun. Duluan si miskin yang sabar. Kenapa? Karena enggak banyak pertanyaan. Betul ya? Si kaya banyak pertanyaan, dari mana dapat harta, kemana kau jalankan, begitu ya. Makanya orang-orang soleh kayak Abu Bakar itu meninggal, udah gak punya waris. Udah selesai, lain sama kita, jadi orang kaya meninggal, orang ribut waris kita kan. Yang sohi itu selesaikan harusnya. Jadikanlah harta kita sebagai alat bantu jihad kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab, Masya Allah. Ya, her insya Allah manfaat yang disampaikan ya. Ada pertanyaan lagi langsung atau gimana? Atau kita persiapan supaya enggak numpuk kali ini ya, wudu. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.